الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله عز وجل بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الأحبة الكرام hadirin yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladhi yassara lana ziyarata asatidatina wa ikhwanina wa abaina wa abnaina fi hadzal makan wa fi hadhil qaryah وفي هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا شكرها hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala segala puji hanya milik Allah yang telah memudahkan saya untuk berkunjung ke tempat ini, berziarah, tanazur, saling kunjung mengunjungi, ziarah, menziarahi sesama muslim. Intisalan bi qaulillahi azza wa jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk al-i'tisam, untuk saling menjaga hubungan antar kita, antar sesama muslim, jami'an semuanya, wa la tafarraqu, dan larangan untuk bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ziarah ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita yang akan kita temui di hari akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sedikit wasiat atau wejangan yang mudah-mudahan wasiat tersebut ya menambah semangat kita untuk senantiasa belajar ngaji ya, ngaji ilmu syar'i, untuk senantiasa istimrar terus-menerus konsisten dalam mempelajari utawi mengkaji ilmu-ilmu Islam. Jamaah yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada 4 sebab yang terkuat yang insyaallah akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang mana 4 sebab tersebut disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Al-Amah Muhammad bin Salih Al-Faymin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitabul Ilm. Di antara sebab yang paling besar yang akan membantu kita para thalabatul ilm, yaitu adalah taqwallah azza wa jal. Karena takwa ini merupakan wasiat lil awwalin wal akhirin, umat-umat sebelum kita dan yang terakhir. Yaqulu rabbuna jalla wa ala wa laqad wasayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah wasayna, mewasiatkan kepada mereka utul kitab, para ahli kitab, orang-orang sebelum kita, wa iyyakum, dan kita semua, umat-umat yang datang terakhiran ini, anittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili Sudai bin Ijlal radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhthub fi hajjatil wada'. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari haji wada', haji perpisahan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa attu zakata amwalikum tadkhulu jannata rabbikum. Al-hadis. Hadis perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa menjaga ketakwaan. Ittaqu rabbakum. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam ayat ini terdapat buah yang sangat mulia, buah dari hasil takwa seseorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah yang pertama adalah furqana. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufiq wassadat warrasyad kepada hamba tersebut untuk dijadikannya pembeda. Furqana, pembeda, yufarriqu bainal haqqi wal batil wa bainal halali wal haram wa baina an-nafi' wad-dar wa baina sunnah wal bid'ah wa baina dan seterusnya. Ini buah dari hasil tahqiqut taqwa. Ya. Nah, dari taqwa seorang hamba kepada Rabbnya jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi taufik untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang muamalah ribawiyah dan mana yang muamalah halal. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan, menerangi hatinya cahaya ilmu. Dengan cahaya tersebut akan membedakan hal-hal yang bermanfaat baginya dan yang akan memudaratkan. Ini buah yang pertama. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yukaffir 'ankum sayi'atikum. Allah subhanahu wa ta'ala akan yukaffir, membersihkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan kalian. Wa hadza yakunu bil a'mali shalihah. Dan ini dengan melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. وَيَقُولُ رَبُّنَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيِّئَاتِ. Ini faedah atau buah hasil yang akan diraih seseorang hamba ketika benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Ini buah yang ketiga. Kemudahan untuk istighfar wa taubat. Untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma mada min adz-dzunub wa sayyi'at wa taubat. Dan mudah untuk kembali ke al-haq dengan syarat hakiku tahkiku at-taqwa, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika bi fi'li al-awamir wa ijtinab an-nawahi, dengan menjalankan perintah perintah dari Rabbuna Jalla wa'ala dan meninggalkan dari segala yang dilarang. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-musabarah wal-istimrar fi talabil ilm, konsisten terus menerus istiqamah ala talabil ilm, istiqamah ala talabil ilm. Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya menuju atau menuntut ilmu, menghadiri majalisul ilm, menghadiri majalisul zikr, daurah-daurah yang diselenggarakan, sahalallahu lahu bihi tariqan jan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Poin kedua ini, istimrar fi talabil ilm, baik ya, baik kedudukannya besar atau tinggi, jadi tidaklah menghalangi untuk menuntut ilmu. Tua, muda, kecil, yang besar, terus sampai kita meninggal dunia. Minal mahbarah ilal maqbarah, dari pena sampai ke kekuburan. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin kedua ini yang dapat kita jadikan contoh adalah sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam sunannya, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Jami' Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' meriwayatkan sebuah asar dengan sanad yang sahih, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Qala lamma tufiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu li'ashabin min al-ansar, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, saya berusaha mengajak teman saya, rejah saya, untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, belajar tafaqquh fid din. Halumna fala nas'al ashaban nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu al-yawma katsir. Saya ngajak, berusaha, monggo, ayo binara ngaji. Kenapa? Karena sahabat Nabi pada waktu itu masih banyak jumlahnya. Kesempatan emas untuk belajar. Untuk belajar. Ibnu Abbas tidak dilakukan. Ibrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya mulia, tapi tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Kira-kira apa jawaban dari sahabat tadi? Wa ajaban lak ya Ibnu Abbas. Sungguh heran. Perkaramu sangat mengherankan. Tidak ingin diajak mengaji, belajar talabul ilm. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fataraka dzak wa aqbalat alayya al-mas'alah. Akhirnya sudah, saya tinggalkan teman saya. Sudah. Wa aqbalat alayya al-mas'alah. Saya mulai bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu terus, dan beliau berusaha langsung mendengar dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, hingga pada suatu saat hatta laya meluhuni alil hadis faati baba, sampai suatu saat saya pernah mendatangi mereka. Perjuangan ya, menuntut ilmu. Wa huwa qa'ilun, berusaha mendatangi mereka. Qadarullah, sahabat tersebut dalam keadaan qa'ilun, istirahat tidur siang. Fa tawassadu ridai فَوَتَسْفِيهُ عَرِّهِ عَلِيَّ التُّرَابِ فَتَسْفِيهُ عَرِّهِ عَلِيَّ التُّرَابِ. Akhirnya selindang tersebut saya jadikan untuk bantal. Angin buat debu itu tidak saya hirukan, biar. فَخَرَجَ وَقَالَ مَالَكَ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ala arsalta rasulan fa'atiyak, ada apa dengan anda, ada apa kedatangan anda di sini, bukankah anda mengutus seorang rasul, utusan, supaya saya yang mendatangi anda. Masya Allah, ini tawadhu seorang guru. Kata Ibnu Abbas, la ana ahaqqu an atik, saya lah yang berhak untuk datang. Akhirnya beliau menulis hadis, belajar dari sahabat tersebut, hingga pada akhirnya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disaksikan sendiri oleh temannya yang diajak tadi, disaksikan dalam keadaan dikerumun, dalam keadaan dikumpuli, berkumpul manusia di hadapannya. Beliau mulai memberikan ilmu yang telah beliau cari. Kira-kira komentar yang disampaikan oleh temannya tadi, hadzar rajul kana aqala minni. Memang benar, Ibnu Abbas ini lebih aqal, lebih aqil, lebih cerdas dibandingkan saya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hada min tawadhu'i radhiyallahu ta'ala anhuma farafa'a Allah azza wa jalla." Ini merupakan bentuk tawadhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyaksikan sendiri tentang laki-laki ini. Ni'matul jumalil Qur'an Ibnu Abbas. Qala Ibnu Mas'ud, nikmat sebaik-baik penterjemah Al-Qur'an itu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pada kesempatan lain beliau radhiyallahu taala mengatakan, "Lau adraka Ibnu Abbas asnanana ma'asyaruna ahad." Subhanallah. Kalau seandainya Ibnu Abbas sezaman hidup, ya, sezaman dengan kita, zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ma'asyarul ahad, niscaya tidak ada yang menandingi keilmuan beliau. Dan juga muridnya menyaksikan sendiri, Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala, "Lau qassara Ibnu Abbas asyai'a ra'aitu fi wajhihi nura." Ini yang disaksikan oleh muridnya sendiri, Mujahid. "Kalau saya melihat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala guru saya menafsirkan sesuatu, ra'aitu fi wajhihi nura, saya melihat seakan-akan cahaya yang keluar dari wajahnya." Ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu yang ada pada beliau. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini poin yang kedua. Untuk senantiasa kita terus-menerus menjaga semangat fi talabil ilm. Al-Imam Syinkiti rahimahullah pernah satu saat lam yaltadih alaihi masalah. Pernah suatu saat belajar, tapi enggak mudeng, enggak paham apa yang dijelaskan oleh syekh tersebut. Tapi apakah beliau putus asa? Sudah tidak. Beliau terus faraja ila manzilihi wa bahata wa nadar. Kemudian beliau berusaha pulang ke rumahnya untuk senantiasa mengulang kembali pelajaran yang telah dijelaskan. 4, 5, 6 hari, walhamdulillah, zalat anhu al-ishkal. Walhamdulillah, akhirnya permasalahan yang rumit tadi disertai dengan kesabaran dalam murojaah, dalam bertanya, hilang. Ini kesabaran beliau Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala dalam menuntut ilmu. Dan juga Al-Kisai Ali bin Hamzah Al-Kisai rahimahullah, imamun fil qira'ah, ahad qurra' as-sab'ah Al-Kisai, wa imamun fil lughah wa bin nahwi. Beliau sempat putus asa. Sempat putus asa di dalam menuntut ilmu talabul ilm. Pada suatu hari beliau melihat ra'a namlatan tahmil tu'aman laha wa tad'ud ila al-jidar. Kullama qaidat saqatat. Ini ceritanya. Jadi Al-Kisai ini sempat putus asa, berhenti dalam menuntut ilmu karena enggak mudah, enggak paham. Pada akhirnya beliau sadar melihat semut yang membawa makanan. Tasqut ila al-jidar, naik ke dinding. Kullama saidat saqatat. Ya. Tatkala semut itu naik jatuh bawa makanannya, diambil naik terus jatuh. Kullama saidat saqatat, kullama saidat saqatat. Setiap kali naik bawa makanannya jatuh, terus diulang-ulang. Hatta wasala ila al-ghayah. Sampai pada akhirnya sampai semut tersebut ke atas. Kata Al-Ghisal, kalau semut saja enggak punya kapok, apalagi saya. Akhirnya beliau yajid wa istaid fasara imaman fil lughah wa fil nahwi wa fi al-qira'ah, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu, jadi seorang imam dalam qira'ah. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semangat mereka dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, makattu fi babil hayr kam tis sini hatta fahimtu, saya berhenti sejenak mempelajari bab tentang hayr itu selama selama 9 tahun, hatta fahimtu, sampai saya betul-betul paham. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Mubazzal, Al-Imam Al-Mubazzal Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan Al-Muzani rahimahullah, beliau membaca risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i kan 50 marrah. Al-Muzani ini membaca risalah, kitab risalah karangannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebanyak 50 marrah, 50 kali, tidak ada jenuhnya, terus menerus dia ulang. Kalau kita sekali selesai langsung masuk lemari, ya itu kita. Ini figur mereka, potret para talab dalam menuntut ilmu, dalam istimrar fi talabil ilm. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah al-hifz, ya, berusaha menghafal. Dan yakunu bi amrayn, imma bis-sabr wa imma bil kitab, baik menghafal dengan sadar, dada, dalam hati atau dalam kitab. Dan poin ketiga ini sesuai dengan amalan seseorang hamba terhadap ilmu yang telah dia pelajari. Kullama amila al-insan bi'ilmihi zadahu hifzan wa fahman. Ini kuncinya. Jadi sesuai dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Setiap kali dia beramal, Allah Subhanahu wa taala akan menambah pemahaman dia dalam agama dan hafalan juga. Dan inilah syariat diadakannya thalabul ilm. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah yaqulu innama yutlabul ilm lil 'amal kama anna al-'amala yutlabu lin-najah. Terus apa syariat diadakannya syariat thalabul ilm itu untuk al-'amal, meskipun baru kemarin sore ngaji sedikit ilmu, tapi dengan amalan rafa Allah azza wa jalla. Ini al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kama anna al-'amala yutlabu lin-najah. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qadali ubadul batan. Hadaba al-'ilm bil-'amal in ajadahu wa illa irtahal. Qala Ali wa ghairu. Jadi poin ketiga ini, hafalan yang akan membekas itu sesuai sesuai amalan yang telah dia pelajari. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wazadahu hudan. Wazadahu hudan. Hakaza qalahu Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir Poin yang keempat, agar kita senantiasa menjaga semangat dalam thalabul ilm, dalam menghadiri majalisul zikr, majalisul ilm, adalah mulazamatul ulama, suhbatul ulama. Qala ba'du salaf, akhi lam tanalul ilm illa bisittatin sa'ubika an tafsiliha bibayan wa zakara fihi wa suhbatul ustaz. Wasiat dari para salaf bahwa kita ini tidak akan mendapatkan ilm kecuali dengan sittah, 6 perkara atau perkawis. Disebutkan di dalamnya suhbatul ustaz, mulazamatul ulama, senantiasa dekat, menjaga hubungan, konsultasi kepada mereka. Al ulama al-rabbaniyun alladzina yurabbin nas min sigharil ilm qabla kibarihi. Dan juga para al-asatidah, al-fudala, hafizahumullah ta'ala. Terus kita harus senantiasa menjaga ukhuwah di antara mereka, menjalin hubungan yang erat dengan para ulama-nya, sehingga seorang talibul ilm, penuntut ilmu, tidak cukup berguru dengan kitab. Siapa yang berusaha berguru dengan kitab dan tidak mau talaqqi baina al-masyayikh wa baina al-asatidzah al-fudala, maka kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Banyaknya kesalahannya itu lebih banyak dibanding benarnya. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man tabaqqa min futunil kutub daya al-ahkam, yang berusaha ngaji karo kitab tanpa guru itu akan daya al-ahkam. Dan juga dikatakan oleh mereka, inna min a'damil baliyah tashayyuhu as-suhifah, bencana paling besar itu adalah ketika seorang talibul ilm menjadikan kitabnya sebagai gurunya. Jadi harus ada bimbingan dari para ulama, dari para al-asatidah. Bukan berarti ilmu itu tidak ada dalam kitab. Ada, betapa banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah karena membaca kitab, risalah, buku, dan seterusnya. Ini 4 poin dan 4 sebab al-mu'inah fi thalabil ilm. 4 sebab perkara yang akan membantu seorang thalibul ilm dalam mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menambah suplemen kita, kekuatan kita agar senantiasa semangat di dalam thalabul ilm, semangat di dalam thalabul ilm dan al-amal, al-ilmu wal-amal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita at-taufiq was-sadad war-rasyad untuk istiqamah fi hadha at-tariq, istiqamah di dalam jalan yang benar ini, jalan thalabul ilm. Satu lagi yang perlu saya tanbih, efek atau bekas dari senantiasa thalabul ilm itu akan menjadikan seseorang di akhir hayatnya husnul khatimah biiznillah azza wa jal. Di sini ada kisah wafatnya al-imam Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau tidak meninggal dunia, beliau ditengok oleh saudaranya Abu Hatim dan juga Al-Mudir bin Syazan dan juga Muhammad bin Muslim wa jama'atun minal ulama. Qalu ta'alu lakinu la ilaha illallah. Kemari kita talqin imam ini dengan la ilaha illallah. Fastahyu wa habu an yulakinu. Tapi akhirnya apa? Mereka enggan memiliki hibah dengan gurunya ini, Abu Zur'ah. Akhirnya mereka sepakat untuk zakara al-hadis, untuk muzakarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Muhammad bin Muslim membawakan sanadnya, haddatsana Abdul bin Makhlab, haddatsana Abdul Hamid, qala haddatsana 'Asim. Berhenti sampai sini, qadarullah. Enggak tahu hilang kemana sanadnya. Kemudian al-Imam Abu Hatim berusaha menuliskan, qala haddatsana Bundar, haddatsana Abdul Hamid, qala haddatsana Abu Asim, an berhenti sampai sini. Walam yujawiz, tapi al-Imam Abu Zur'ah mendengar mereka muzakarah, akhirnya beliau membawakan sanadnya dari Asim, dari Murrah bin Katsir dan dari Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa tuwfiya rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengakhiri hayatnya dengan kalimat tauhid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar senantiasa semangat dan semangat di dalam thalabul ilmi ini. Dan sampai sini kajian kita di hari ini, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.